الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Ma'arij yang lalu adalah pada sifat al-mu'minin yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Dimana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan memiliki tabiat suka berkeluh kesah ketika ditimpa musibah, dan bakhil ataupun pelit dan tidak mau berbagi ketika ditimpa nikmat atau diberikan kenikmatan dan kelapangan. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a. Kemudian Allah kecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Karena salat yang benar, baik sifat salatnya zahirnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan begitu pula dilakukan dengan khusyuk, maka salat tersebut sebagaimana Allah katakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka termasuk di antara mencegah keji dan munkar adalah dari sifat asallah atau sifat asli manusia tadi, yaitu berkeluh kesah ketika ditimpa musibah dan menahan rezeki dari pihak lain ketika mendapatkan adalah sebab menolak dan menghindari hal tersebut adalah dengan seorang terus mengerjakan salat. Illal musallim, maka orang-orang yang salat Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka terkecualikan dari sifat-sifat tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula sebutkan sifat-sifat akhlak mulia yang lainnya di ayat-ayat setelahnya. Adapun terkait dengan salat, dan itu sebaik-baik amal, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka terus-menerus dalam salat mereka mengerjakan salat secara penting. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum, dan orang-orang yang terdapat hak yang diketahui dari harta mereka, lis-sa'il wal mahrum, baik orang yang meminta-minta ataupun untuk orang miskin yang tidak meminta-minta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, hari kiamat. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang mereka iba atau takut dari azab Rabb mereka. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab siksa Rabb mereka tidaklah dirasa aman. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka, illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi, kecuali terhadap istri-istri mereka atau terhadap budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal tersebut tidaklah tercela. Maka menjaga kemaluan di sini dari yang haram, tidak menempatkannya kecuali pada yang halal, yaitu istri dan juga budak yang dimiliki. Ini juga menjadi dalil khilaf fikih di antara ulama, yang bolehnya yaitu melihat atau saling melihat terhadap aurat pasangan. Jadi ini bantahan terhadap Syafi'i ya. yang mereka membolehkan melihat pada pasangan segala sesuatu kecuali farjinya. Ya. Dan membawakan beberapa riwayat-riwayat hadis dhaifah dan di mana disebutkan melakukan hal tersebut yurithul ama, menyebabkan kebutaan dan yang semisalnya. Namun zahir ayat ini apa yang disebut, begitu pula juga hadis-hadis yang lain menunjukkan Nabi SAW pernah mandi bersama istrinya, ya. Dan zahirnya yang demikian itu mereka saling melihat. Kemudian di sini juga disebut illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wal ladzina hum li furujihim hafidhun. Mereka yang menjaga kemaluannya, ya, kecuali terhadap istri dan budak mereka, maka tidaklah tercela dalam hal tersebut. Maka boleh dalam hal tersebut. Faman ittaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Adapun siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya, menempatkan farjinya bukan pada yang halal, bukan terhadap istri ataupun budak yang mereka miliki. Maka itulah sifat yaitu ta'addi atau melampaui batas. Pelakunya disebut adun atau ad, yakni yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan mereka orang-orang yang menjaga terhadap amanah dan janji-janji mereka. Alladzina hum bi syahadatihim qa'imun, dan mereka yang menegakkan persaksian mereka. Kita baca keterangan Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Faman ittaqa wara'a dzalik ay ghairu zawjah wa milk al-yamin. Siapa yang mencari di selain daripada itu, selain pada istri dan budak, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Ai al-mutajawizuna ma ahallallah ila ma haramallah. Mereka melanggar, ya, telah melampaui batas dari apa yang Allah halalkan, menginjak kepada yang apa Allah haramkan. Wa dallat hadhil ayatu ala tahrim nikahil mut'ah likauniha ghairu zaujatin maqsudah wala milk yamin. Ya. Syekh Sa'di bahkan lebih daripada itu mengambil istinbat pendalilan dari ayat ini akan haramnya nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah hampir semua ulama, ya, jamaah ulama mengharamkan. Adapun apa yang dinukil dari Ibn Abbas, maka imma itu adalah zallah, keterbijakan beliau, atau itu adalah pendapat awal beliau yang kemudian beliau rujuk, ya, mungkin butuh dibahas kembali. Yang jelas memang dahulu nikah mut'ah diperbolehkan awal datangnya, namun kemudian setelah khaybar itu diharamkan dan tidak lagi dihalalkan. Dan hampir seluruh ulama mazhab mengharamkan nikah mut'ah ini, nikah kontrak, ya, hanya beberapa bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya, dengan mahar yang disepakati, kemudian ya menikah dengan akad, ya, namun hanya dibatasi dengan waktu tertentu. Maka Syekh menyebutkan salah satu di antara dalil yang mengharamkannya, dia berdalil dengan ayat ini. Dia menunjukkan bahwa fikih dan ilmunya para ulama itu bertingkat-tingkat, ya. Dan demikian kadang sebagian ulama berdalil mengambil dari sebuah ayat sekian banyak faedah. Ini salah satu yang beliau ambil dari ayat ini. Siapa yang mencari selain daripada istri dan budak yang dia miliki, maka dia melampaui batas. Maka di sini juga menunjukkan haramnya nikah mut'ah tersebut likauniha ghairu zaujatin maqsudah. Karena itu adalah bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengan yang selain istri yang dimaksud. Meskipun adanya akad pernikahan terhadap wanita yang dia sasar, tetapi itu hanya dalam tempo tertentu, menunjukkan bahwa yang dia inginkan adalah, ya, hanya sebatas kenikmatan sementara dan bukan yang tanggung jawab rumah tangga yang seterusnya. Tapi muakkatah hanya kesenangan sementara, berbeda dengan pernikahan yang syar'i, yang di situ di samping ada nikmat juga ada fitnah, ada ujian. Ya, sebagaimana seorang senang memiliki anak, diberi karunia anak, ya dia juga harus menafkainya, dia harus adil terhadapnya. Ya, tidak ada di dunia ini satu kenikmatan kecuali ada tanggung jawabnya. Bahkan ziyadatu tasyrif, ziyadatu taklif. Bertambah kemuliaan, bertambah seiring dengan itu yaitu beban. Ya. Semakin amalan itu besar fadilahnya, semakin besar tantangan, rintangan, godaan. Ya. Dan begitu pula diberikan namanya ada keuntungan dalam tujuan beli halallahul baik, karena di situ juga ada resiko, bisa untung, bisa rugi. Dengan halal yang ya Allah halalkan. Dan begitu pula dalam pernikahan ada kesenangan, ada hak dia dapatkan, tapi juga ada kewajiban besar yang harus dia laksanakan, menunaikan hak pasangannya dan keluarganya. Dan begitu pula di sini. Adapun berada di kamu tak, maka yang diinginkan hanya bersenang-senang dan tidak ada tanggung jawabnya, nafkahnya apa yang disebut mahar saja, dan tidak ada nafkah berkesinambungan dan seterusnya. Maka mengingat itulah hubungan bukan kepada zaujah maksudah yang diinginkan untuk pasangan istri tersebut seterusnya yang dimaksud, wala milka yamin juga bukan terhadap budak yang dimiliki, karena selepas kontrak kemudian ya bukan lagi halal, berarti bukan budak memiliki dan bukan juga lagi istrinya. Maka ini menunjukkan secara tersirat ya, meskipun tidak langsung, tetapi maknanya dalam mengisyaratkan haramnya juga nikah mut'ah tersebut. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ay mura'una laha. Dan mereka-mereka yang menjaga, mura'un, riayah, memperhatikan, ya menjaga, merawat amanah yang diberikan kepada mereka dan janji. Hafizuna mujtahidun ala ada'iha wal wafa'i biha. Berusaha menjaga dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan menepatinya. Wa hadza syamilun li jami'il amanat allati bainal 'abdi wa baina rabbih. Dan ini luas mencakup segala bentuk amanah, apakah itu amanah seorang hamba dengan Rabb-nya, ka takalif asirriyah allati la yatla' 'alayha illallah atau la yatali'u 'alayha illallah, seperti beban-beban syariat secara tersembunyi yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti amanah untuk ikhlas yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak berkhianat sehingga melakukannya bukan riaan nas atau sirriyah yang lain, bentuk-bentuk ibadah sirriyah yang tersembunyi yang lain yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dia yang haram atau ya berburu tidak membaca basmalah sendirian, kemudian dapat binatang buruannya besar, dia ingin dia makan tapi dia ingat tadi tidak baca basmalah. Di situ diuji, kan enggak ada yang tahu mau dia makan atau tidak, ya ini halal atau haram dia tahu. Dan yang seterusnya, hal-hal yang tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia. Maka ini termasuk bentuk amanah. Wal amanah, begitu pula amanah yang lain yang diketahui orang, ibadah yang zahir yang nampak, apakah itu sholat berjamaah atau kewajiban-kewajiban yang lain dalam agama. Wal amanatul lati bainal abdi wa bainal khalqi bil amwali wal asraf. Begitu pula amanah-amanah antara hamba dengan makhluk yang lain terkait dengan harta maupun rahasia. Ketika diberitahu informasi untuk dijaga rahasia, maka itu amanah, jangan dibongkar, jangan disebarkan. Terkait dengan harta ada perjanjian demikian demikian, ada amanah, maka hendaknya juga dia berusaha untuk melaksanakannya semampunya berusaha sebisa mungkin dalam hal tersebut. Wallahu muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik. Wakadzalika al-ahdu syamilun lil ahdi alladhi ahada 'alaihi Allah. Begitu pula perjanjian ini mencakup perjanjian yang di situ diikat atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau alladhi ahada 'alaihi Allah, afwan, perjanjian yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ahdu alladhi ahada 'alaihi al-khalqu, ataupun perjanjian yang diikat di antara makhluk. Yang pertama, perjanjian yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti an aqimuddin wa la tatafarraqu fi, seperti Allah wasiatkan fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa taqfurun wa wasaina alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an taqullah, dan perintah-perintah Allah yang lain yang Allah ikat, atii Allah atii rasul wa lil amri minkum secara umum. Ataukah perjanjian yang diikat di antara para makhluk, ya, perjanjian untuk ya damai, gencatan senjata, tidak boleh menyerang, maka Allah perintahkan wa'ufu bil 'uqud, ya, dan hendaklah ya kalian penuhi akad-akad transaksi kalian. Begitu pula Allah berfirman wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji kalian terhadap Allah yang telah Allah wajibkan, maka hendaklah kalian tunaikan kewajiban-kewajiban agama. Begitu pula juga ayat-ayat yang semisal innal ahda kana anhu mas'ula, sesungguhnya perjanjian akan dimintai pertanggungan jawabnya. Ini hal qama fa innal ahda yus'alu anhu al-abdu, karena sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanyakan kepada setiap hamba. Hal qama bihi wa waffahu am rafadahu wa qanahu falam yuqim bihi, apakah dia melaksanakannya, menepatinya, atau dia menolaknya atau mengkhianatinya dan tidak melaksanakannya. Ini maka hendaklah ya, dan kita muhasabah terkait dengan hal ini, dan saya bayang untuk memperbaiki diri dari ayat-ayat yang diingatkan kepada kita. Dan di sana ada hal-hal yang sifatnya lebih longgar. Ada yang sifatnya misalnya ta'awuni, ya, sukarela, ya, maka itu lebih longgar. Ya. Seorang ingin membantu seberapa yang dia mampu, kapan dia mampu, dan seterusnya. Dan ada yang sifatnya mengikat, ada yang sifatnya ada hak dan kewajiban. Maka pada asalnya seseorang berpegangan pada asalnya sesuai dengan apa yang disepakati al-muslimun ala syurutihim, al-muslimin sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka. Ya. Jika seorang masuk kerja misalnya jam berapa sampai jam berapa, termasuk dalam hal ini, atau demikian akad mengantarkan barang yang semisal berapa persen, perjanjiannya daerah mana, sampai mana, seperti apa, sebisa mungkin dia untuk melaksanakannya. Adapun terkait dengan udzur, dia akan berangkat namun ada suatu mani' minal mawani', ya. Ada suatu penghalang dari penghalang yang ada. Entah itu sakit, entah itu memang dia sehat, tapi ada sesuatu yang menahan dia untuk melakukannya. Maka selama tidak ada udzur, maka hukum asal bahwa al-ahd itu hendaklah kita jalankan, kita laksanakan. Dan al-amanah termasuk yang akan dicabut, dan sampai menjelang akhir zaman semakin jarang amanah ini ditunaikan. Dan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji di antara sahabat Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Amr Ibnu Jarrah, aminu hadhil ummah, adalah Amin, orang terpercayanya umat ini. Dan disebut begitu dan semua sahabat keyakinan al-sunnah ulul ya, terpercaya dan adil. Namun demikian, begitu ketatnya, begitu menjaganya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipuji oleh Rasulullah SAW terkait dengan amanah ini. Dan kemudian pula amanah sebagaimana tadi disebutkan ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Allah musta'an, ini suatu hal untuk mengingatkan kita semua terkait dengan hal-hal, apakah salat lima waktu kita, apakah kerjaan kita, perjanjian kita antara Allah dengan kita, ataukah antara kita sesama kita, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal qama bihi wa waffahu am rafadahu wa khanahu falam yakum bih. Telah akan ditanya apakah dia melaksanakannya, menunaikannya, ataukah dia berkhianat dan tidak melaksanakannya. Baik, karenanya banyak-banyak seorang muslim muhasabah, kemudian istighfar, memperbanyak zikrullah dan berteman dengan orang-orang yang demikian pula amanah, dan menjaga akan hal-hal seperti ini. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun, dan orang-orang yang mereka menegakkan persaksian mereka, ai la yashhaduna illa bima ya'lamunahu min ghairi ziyadatin wala naqsin wala kitman. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun, mereka-mereka yang menegakkan persaksian mereka, yaitu mereka tidak bersaksi kecuali sesuai dengan apa yang mereka ketahui, tanpa menambah-nambahi, tanpa mengurang-urangi, tanpa menyembunyikan berita. Ini syahadah bil haq, persaksian yang sebenarnya. Tidak ada ziyadah, tambahan opini, tidak ada naqs, tidak ada dikurang-kurangi atau ditutup-tutupi ketika bersaksi. Wala yuhabi fiha qariban wala shadiqan wa nahwahu. Dan dia tidak sungkan, tidak pekewuh. Ya. Karena yang dipersaksikan adalah kerabatnya atau temannya atau yang semisalnya. Wa yakunul qasdu biha wajhallah. Dan hendaknya tujuan dia dalam melaksanakan persaksian dengan jujur tersebut adalah ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi itu di antara persaksian yang benar yang Allah puji adalah tadi apa yang disebut qiyamus syahadah, menegakkan persaksian dengan benar seperti itu tadi, dengan jujur apa adanya, tidak ditambah, dikurang atau ditutup-tutupi, dan tidak yaitu menahan persaksian, menyembunyikan dan tidak menyampaikan persaksian karena ada kerabatnya atau temannya dan semisal dalam hal itu. Ketika dibutuhkan dan diminta dalam peradilan atau yang semisal, maka dia menyampaikan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ini pada asalnya sebagaimana yang kita sebut, dan pengecualian sedikit dalam hal-hal yang lain dalam imma bab darurat atau bab yang dibolehkan di situ tauriyah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minaina antum nahnu min ma, ada sebagaimana dilakukan oleh para ulama ya, Taurat, Zabur, wal Injil, ya, kullu hadza taib makhluk. Ketika diuji apa ucapan kalian dalam Al-Qur'an, Injil, ya, maka mereka mengatakan dengan jari Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur dengan jari jemari mereka, ini semua adalah makhluk. Yang mereka maksud adalah jari jemarinya agar selamat, karena betul-betul adanya ancaman nyawa ketika itu. Dan disebutkan illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Dan Allah bolehkan dan Allah kecualikan, berikan uzur orang yang mengucapkan ucapan kekufuran dalam keadaan dipaksa, tetapi kalbunya tetap dalam keadaan tenang di atas keimanan, tenang di atas keimanan. Ini pengecualian sebagaimana disebut, namun pada asalnya sebagaimana tadi, pada asalnya adalah menegakkan persaksian lillah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa aqimu syahadata lillah, di ayat yang lain, di surat yang lain Allah berfirman tentang menegakkan persaksian ini, tegakkanlah persaksian lillah untuk Allah semata. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Orang yang beriman, jadilah kalian para penegak neraca keadilan, ya, menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi untuk Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri, merugikan diri kalian sendiri, ataupun kedua orang tua kalian, ataupun karib kerabat. Yang penting jujur dalam menyampaikan persaksian tersebut, meskipun merugikan diri kalian sendiri, merugikan orang tua kalian sendiri, merugikan kerabat kalian sendiri, tapi jujur, itu yang Allah perintahkan. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Kemudian Allah tutup menyebutkan sifat mereka juga dengan salat, diawali dengan salat. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun, itu di awal ayat 22 atau 23. Kemudian di akhir di sini walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun ayat 34. Allah sebut lagi, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga sholat-sholat mereka, bimudawamatiha ala akmali wujuhiha, menjaganya dengan sebisa mungkin, sesempurna-sempurna sifat pelaksanaannya. Jadi berbagai sisi, ya, lahir, batin, dan seterusnya. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka-mereka itulah yang memiliki sifat-sifat tadi di atas. Mereka itu ai ulaika al-mausufuna bi tilka sifat, yang disifati dengan sifat-sifat tadi, fi jannatin mukramun, akan masuk ke dalam kebun-kebun jannah dan dimuliakan. Dalam keadaan mereka dimuliakan, ai qad awsalallahu lahum minal karamati wan na'imil muqim. Allah akan menghantarkan, memberikan, menyampaikan kepada mereka berupa kemuliaan-kemuliaan dan pemberian berbagai kenikmatan yang abadi, ma tashtahihil anfus wa taladul ayun, yang diinginkan oleh jiwa, yang lezat dipandang mata, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Wa hasilu hadza, simpulan daripada hal ini, annallaha wasafa ahlas sa'adati wal khair bihadil awsaf al kamilah wal akhlaq al fadilah. Ini sudah belum kemarin? Belum kan? Iya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlus sa'adah wal khair, para pelaku kebaikan dan pemilik kebahagiaan tersebut, dengan sifat-sifat yang sempurna, akhlak yang mulia, baik berupa ibadah-ibadah badaniyah seperti kasalat, salat misalnya, ibadah fisik, wal mudawamatu 'alaiha, dan continue melaksanakannya, ataupun berupa akhlak mulia, berupa al-a'mal al-qalbiyah, berupa amalan qalbu, ka khasyatillah ad-da'iyati likulli khair, seperti takut mereka kepada Allah yang mengajak kepada setiap kebaikan, wal ibadat al-maliyah. Nah, sebagaimana kita tahu dalam hadis, inna fil jasadi mudghah in saluhat saluhal jasadu kull, dalam badan kita ada segumpal daging, kalau baik-baik seluruhnya. Dan disebutkan di akhir, ala wa hiyal qalbu, ketahuilah itu kalbu atau jantung. Maka di situ letak amalan qalbiyah, amalan kalbu, ya, berupa khasyatullah, tawakkal ilallah, ikhlas dan seterusnya. Karena takut kepada Allah, mengharap balasan imbalan hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah, cinta kepada Allah dan seterusnya. Maka mendorong mereka untuk berbuat baik, ya, berbuat ikhlas, berbuat, melaksanakan kewajiban, ya, salat, melaksanakan amal-amal yang lainnya, bermula dari amal qalbiyah. Wal ibadat maliyah atau berupa ibadah maliyah, harta. Apakah yang wajib? Zakat ataukah sedekah, sedekah sunnah. Wal aqaidun nafiah ataukah ibadah berupa akidah yang bermanfaat. Akidah sahihah. Ya. Dan al-aqaid itu termasuk salah satu jenis ibadah, ibadah i'tiqadiyah. Kita masuk waktu isya, tulisannya di situ. Kita sekolah dulu sebentar untuk azan, kita lanjutkan sebentar setelah azan. Ya. Jadi ibadah itu ada ibadah sifatnya badaniyah, ibadah fisik, badan. Ada sifatnya ibadah maliyah, harta, kurban, kambing atau sembelian, atau memberi obat-obatan, pakaian atau uang. Atau ada ibadah sifatnya adalah dua-duanya, seperti haji, harta dan fisik. Ada ibadah sifatnya tarkiyah, meninggalkan sesuatu karena Allah, seperti puasa, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dia tidak apa-apa, itu juga ibadah. Dan ada ibadah namanya ibadah i'tiqadiyah, meyakini sesuatu. Jannah itu ada, nar itu ada, malaikat ada, Allah ada. Ini. Begitu pula Syekh menyebutkan wal akhlaqul fadilah. Begitu pula juga akhlak-akhlak yang mulia, seperti kejujuran mereka dari dalam menjaga amanah, menepati janji dan menyampaikan persaksian. Wa muamalatullah wa muamalat khalqi, dan baikkan akhlak mereka terkait dengan muamalah, hubungan interaksi mereka dengan Allah atau muamalah mereka terhadap sesama makhluk. Ahsana muamalatin min insafihim, dengan sebaik-baik muamalah yaitu dari keadilan mereka. Wa hifzi hudi, atau berupa sifat adilnya mereka, sikap adil mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Al-Qur'an, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian, ketidaksukaan kalian terhadap seseorang atau suatu kaum membuat kalian berlaku tidak adil. Tetaplah berlaku adil karena itu lebih dekat pada takwa. Sering ya, kadang seorang ketika sudah tidak suka dengan seseorang, maka ketika ada berita buruk langsung dia benarkan. Ya kecuali kalau di situ ada korina, indikasi, sulur-sulur. Namun demikian pula ketika ada kebaikan tidak mau diakui karena dia juga tidak suka dengan orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum berbuat membuat kalian berlaku tidak adil. Berlaku adil. Ya, hatta ma'al mukhalif. Jadi disebutkan para ulama, sampai terhadap orang yang berselisih, yang berseberang kita. Hendaklah kita insaf. Berlaku adil. Dan di situ ada pembahasan panjang kali lebar ya, terutama ketika dalam bab tarjamah. Itu berbeda dalam bab tahdzir. Dalam bab tarjamah biografi ya, para ulama menyebut apa adanya. Ya, tarjamah biografi atau yang semisal. Wahidu uhudihim wa isra wa asrarihim. Termasuk kebaikan dalam muamalah, menjaga perjanjian dan menjaga rahasia-rahasia. Ya, mereka jaga yang menjadi amanah. Wal iffatu tamma bihifzil furuj amma yakrahu Allah taala, dan menjaga kehormatan yang sempurna dengan menjaga kemaluan mereka dari apa yang Allah benci. Ya, itu hanya ditempatkan pada apa yang Allah halalkan, dan dengan itu akan menjadi sedekah bagi mereka. Ya, dan para sahabat heran ketika, ya Rasulullah, al-fibu ya ahlikum sadaqah, apakah pada kemaluan salah seorang kita bisa berupa, bisa menjadi sedekah? Ayati ahaduna syahwatahu bahwa lahu sadaqah, apakah seorang dari kita mendatangi syahwatnya pada pasangannya itu menjadi sedekah? Ya, maka Nabi balik, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian lau, jika kalian letakkan pada yang haram, akan alihi wizr, bukankah itu menjadi dosa? Tentu. Maka dzalika idza wada'a fil halal, begitu pula ketika dia letakkan pada yang halal, maka itu akan menjadi pahala bagi dia. Baik, dan itu beberapa sifat apa yang disebutkan dari mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang sebaliknya, yaitu orang-orang kafir dan sebagian sikap mereka menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sedikit di ayatnya. Famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali izin ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Yaqulu ta'ala mubayyinan ikhtirar al-kafirin. Allah menerangkan di sini tentang keterperdayaannya orang-orang kafir. Mereka itu merasa benar, merasa selamat, tidak akan disiksa di neraka, akan masuk jannah. Tertipu mereka. Maka disebut famalil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Ada apa? Bagaimana urusan mereka orang-orang kafir itu? Qibalaka muhti'in ay muslimin, yang mereka bersegera cepat-cepat menuju ke arahmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anil yamini wa anil shimali izin, dari arah kanan mereka datang, dari arah kirimu mereka datang. Izin ay kita'an mutafarriqah wa jama'atin mutawazziah, datang dengan berkelompok-kelompok, rombong-rombongan datang mengerubungimu. Kullu minhum bima ladaihi farih, setiap mereka merasa bangga dengan kondisinya. Mereka semua merasa tidak butuh, merasa tidak punya kekurangan, merasa bangga dengan apa yang mereka miliki, merasa akan selamat dan tidak mungkin sengsara dan disiksa. Ya. Dan tentang hal ini insyaallah ada sebagian yang menyebut asbabul wurud. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan mereka pada agama Allah al-Islam, ya, mereka menolak hal tersebut. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bantah, Allah sebutkan sikap mereka dan Allah bantah mereka. Insyaallah taala kita sebutkan di pertemuan mendatang. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillah, subhanallahi wa bihamdihi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.